Benar. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang kami muliakan, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita sehingga sampai malam hari ini kita diberikan kemudahan, diberikan taufik untuk kembali menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu, seorang mukmin dia berusaha agar digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari kalangan as-sabiquna fil khairat. Itu dari kalangan orang-orang mukmin yang mereka sabiqun bil khairat. Orang-orang yang bersegera pada kebaikan. Dengan dia berusaha untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, dia juga bersungguh-sungguh untuk mengiringinya dengan perkara yang sifatnya sunnah dan juga dia meninggalkan yang sifatnya makruh ataupun yang sifatnya tidak ada manfaatnya dari perkara yang mubah. Ini merupakan sifatnya mereka as-sabiqun bil khairat. Itu hamba-hamba Allah dari kalangan kaum mukminin yang mereka bersegera pada kebaikan dan lebih daripada itu mereka bersungguh-sungguh dalam mereka mengerjakan perkara kebaikan tersebut. Dan mereka ini yang digolongkan termasuk orang-orang yang yadkhulun al-jannah, yang mereka masuk ke dalam al-jannah bighairi hisab wala adab, dengan tanpa hisab dan tanpa yang namanya adab. Nas'allaha min ahliha. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang kami muliakan, demikian pula di hari-hari ini yang mana kita sudah masuk pada tanggal 1 ataupun 2 Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan yang istimewa tentunya bagi mereka orang-orang yang mengetahui keistimewaan bulan Dzulhijjah. Namun bagi kebanyakan manusia yang mereka tidak memahami yang namanya keutamaan, gak mempelajari agama Islam, tidak merasa sesuatu yang istimewa. Berbeda halnya dengan mereka kaum mukminin. Allah lebihkan mereka dengan orang-orang kafir, lebihkan dengan mereka orang-orang yang tidak memiliki iman dengan sikap keimanan mereka. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu orang-orang bertakwa, orang-orang mukminin adalah orang yang mereka mengimani perkara yang ghaib. Termasuk adanya akhirat, adanya surga dan neraka, ada yang namanya pahala, balasan di Allah Subhanahu wa taala. Ini yang motivasi seorang mukmin untuk mereka beribadah kepada Allah. Demikian pula seorang yang mengetahui keutamaan bulan Dzulhijjah, maka mereka akan memuliakan bulan tersebut dengan sekian banyak yang namanya amal soleh. Di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, bahwasanya bulan Dzulhijjah yang kita sedang ada padanya adalah bulan yang termasuk dari bulan haram. Yang pertama, bahwasanya bulan Dzulhijjah itu di antara bulan haram. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang bulan haram dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah sebutkan di sana, inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum dhalika dinnul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu tahun ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Dan di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan haram. Atau sebelumnya yang Allah sebutkan dalam kitabullah, hari yang mana Allah menciptakan langit dan bumi padanya, dan padanya ada 4 bulan haram. Ditafsirkan dalam hadis terkait dengan bulan haram ini, disebutkan ada 4 bulan haram, yaitu yang pertama bulan Dzulqa'dah. Disebutkan salasatun mutawalliyat, 3 bulan yang berturut-turut. Yang pertama yaitu bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, bulan yang sekarang kita ada badannya. Kemudian yang ketiga yaitu bulan Al-Muharram. Kemudian yang keempat, wa Rajabun Mudhar alladhi baina Jumadai wa Sya'ban. Kemudian yang berikutnya yaitu bulan Rajab. Ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, kemudian bulan Rajab. Allah menyebutkan di sana, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian padanya. Baik, ini diantara keutamaan. Keutamaan yang lainnya terkhusus pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Di antaranya keutamaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, annallaha taala aqsama biha. Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau sekarang kita sudah masuk tanggal berapa? Tanggal yang kedua. Ya, kalau hitungan Hijriah masuk ketika apa? Tenggelamnya matahari. Ya. Sudah masuk tanggal yang kedua bulan Dzulhijjah. Maka artinya kita masih pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Sebagaimana dalam surat Al-Fajr. Dalam surat Al-Fajr, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ketika Allah menyebutkan wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan juga demi malam-malam yang 10. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Ditafsirkan di sini oleh para ulama kita dari kalangan jumhur mufassirin, dari jumhur ahli tafsir, maksud dari walayalin ashr adalah walayali al-ashru hiyal ashrun aw hiyal ashru Dzulhijjah, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu menunjukkan kemuliaan dari sesuatu yang Allah bersumpah dengannya. Seperti di sini Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Ini menunjukkan kemuliaannya. Kemuliaan yang kedua, annaha al-ayyam al-ma'lumat allati syuri'a fihi dzikruhu. Bahwasannya pada 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang dimaklumi untuk seorang disyariatkan zikir padanya. Pada hari-hari tersebut seorang disyariatkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Allah sebutkan di sana, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan mereka berzikir kepada Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang diketahui. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dari apa yang Allah rizkin kepada mereka berupa binatang ternak. Wa jumhurul ulama ala anna al ayyamal ma'lumat hiya asrul hijjah, bahwasanya yang dimaksud dengan ayyamun ma'lumat, yang seorang itu disyariatkan untuk banyak berzikir kepada Allah, adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini pendapatnya sahabat Ibnu Umar, demikian pula sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Artinya apa? 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang mulia yang sekaligus hendaknya kaum muslimin banyak berzikir kepada Allah. Ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, ma min ayyamin azamu wa la ahabbu ilallahi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashr, fa'akthiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmidi. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, tidak ada hari-hari yang lebih mulia, hari-hari yang lebih Allah cintai seorang beramal padanya, dibandingkan dengan hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian Nabi memerintahkan kepada kita, fa'aktsiru fihinna minat tahlil, perbanyak padanya membaca tahlil. Apa itu tahlil? Bacaan la ilaha illallah. Ya. Kita memperbanyak di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian pula wa takbir, membaca yang namanya takbir, Allahu Akbar. Dan juga membaca yang namanya tahmid, bacaan alhamdulillah. Ini diantara keutamaannya. Allah menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 28 yang dimaksud adalah apa? 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahidalah, bahwasannya Rasul alaihi salatu wasallam bersaksikan dengannya di hari 10 awal bulan Dzulhijjah sebagai hari yang paling utama dari hari-hari yang ada. 10 awal Dzulhijjah itu adalah hari yang paling utama dari hari-hari yang ada, ya. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fadlu atau afdalu ayami dunya ayamul ashr, yakni ashrudil hijjah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, seutama-utama hari di dunia ini adalah hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Ini menunjukkan bagaimana utamanya. Ya. Namun kebanyakan dari kita karena tidak tahu akhirnya apa, dianggap biasa saja. Pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mana yang lebih utama antara bulan Dzulhijjah atau 10 awal bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan 10 akhir bulan Ramadan, mana yang lebih utama? Kemudian Syekhul Islam rahimahullah beliau menjawab, adapun dilihat dari hari-hari pada siang harinya, maka yang lebih utama adalah 10 awal Dzulhijjah. Ya. Kalau dilihat dari harinya, di siang harinya, maka yang lebih utama apa? 10 awal bulan Dzulhijjah. Adapun binisbah, adapun ketika dilihat dari sisi malamnya, maka yang lebih utama adalah 10 akhir bulan Ramadan. Ya. Kalau kita saja di bulan Ramadan, terkhusus di 10 hari akhir Ramadan, kita bersungguh-sungguh karena keutamaan yang ada padanya, kita mencari yang namanya Lailatul Qadar. Demikian pula pada 10 awal bulan Dzulhijjah. ini keutamanya sangat besar, ya, yang kebanyakan kita tidak mengetahui, ya. Kemudian yang keempat, pada bulan Dzulhijjah atau 10 awal Dzulhijjah tadi, ana fiha yaumul Arafah. Bahwasanya pada 10 awal Dzulhijjah itu ada hari Arafah. Apa istimewanya hari Arafah? Hari Arafah disebutkan adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala paling banyak menyelamatkan umat manusia dari api neraka. Yaumul Arafah dikatakan sebagai apa? Sebagai hari di mana mereka para jamaah haji dari kalangan kaum muslimin, mereka wukuf di Arafah, yang itu merupakan inti rukun haji, ya. Disebutkan dalam hadis, al-hajju Arafah. Haji itu adalah apa? Arafah, yaitu intinya wukuf di Arafah. Dan itu hanya di apa? Di bulan Dzulhijjah. Maka tidak ada ceritanya seorang haji itu apa? Di bulan selain apa? Dzulhijjah. Apa ada haji di bulan Muharram itu? Atau sekalipun di bulan Ramadan, ada apa tidak? Tidak ada. Khusus hanya di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Ya, di bulan Dzulhijjah. Baik. Ini menunjukkan keutamaan dari apa? Dari Yaumul Arafah ataupun dari 10 awal Dzulhijjah. Demikian pula pada hari tersebut disyariatkan bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya, di tahun itu untuk melaksanakan puasa Arafah. Yang mana Nabi SAW ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, maka beliau menjawab, yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu, puasa sehari pada tanggal 9 Dzulhijjah, ini akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lewat, setahun yang akan datang, ya. Ini menunjukkan bagaimana utamanya puasa sehari menghapus dosa-dosa setahun yang telah lewat, demikian pula setahun yang akan datang, ya. Dengan syarat apa? Tentunya ikhlas mengharap pahala Allah. Kemudian yang kedua, dengan syarat menjauhi dosa-dosa apa? Besar, ya. Ini persyaratannya. Ketika disebutkan keutamaan, ya, puasa, keutamaan Allah mengampuni dosa-dosa, itu maksudnya adalah dosa-dosa kecil yang seorang terkadang tidak sengaja mengerjakannya atau sengaja. Adapun dosa besar, maka butuh kepada taubat, ya. Apalagi yang namanya apa? Kesyirikan. Tapi ketika itu dosa-dosa kecil, ya, maka Allah juga menyebutkan al-hasanatu yudhibna sayyiat. Yang namanya kebaikan itu akan menghapus yang namanya apa? Kejelekan. Oh, maksudnya dosa-dosa kecil. Demikian pula dalam hadis ini, seorang yang berpuasa dengan puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji, itu akan diampuni dosa setahun yang telah lewat, setahun yang akan datang. Tapi tadi yang dimaksud adalah dosa-dosa apa? Kecil, ya. Dan juga dipersyaratkan menjauhi dosa-dosa besar. Taib. Kemudian yang kelima, anna fiha yaumun nahr. Padanya ada yang namanya hari nahr. Hari nahr. Hari nahr adalah hari yang paling utama secara mutlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ditanya apa itu hari yang paling utama, jawabannya apa? Yaumun nahr. Hari nahr. Kapan hari nahr? Tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah. Dikatakan yaumun nahr dikarenakan pada hari tersebut kaum muslimin mereka, ya, mengadakan ataupun menyembelih yang namanya hewan kurban. Ya. Itu hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak adalah yaumun nahr. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, disebutkan a'zamul ayyami indallah yaumun nahri summa yaumul qor. Hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak adalah hari Nahr. Adalah hari Nahr, tanggal 10 Dzulhijjah. Itu yang paling utama. Summa yaumul qor. Kemudian setelahnya adalah yaumul qor. Ya, apa itu yaumul qor? Disebutkan yaumul qor artinya apa? Ketika para jamaah haji ya pada tanggal 11 Dzulhijjah mereka mabit ataupun menetap bermalam di Mina. Ya. Pada tanggal 11 Dzulhijjah. Itu namanya yaumul qor. Ya. Maka yang paling utama tanggal 10 Dzulhijjah namanya yaumun nahr. Kemudian yang setelahnya yaumul qor tanggal 11 Dzulhijjah. Ya. Yang ini menunjukkan bagaimana utamanya 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang jarang kaum muslimin mereka mengetahuinya. Ya. Dianggap seperti hari-hari biasa. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yang kita sebutkan di sini, ijtima'u ummahatil ibadah fiha. Keutamaan 10 awal Dzulhijjah terkumpul badannya induk-induk ibadah. Ya. Induk dari ibadah yang itu sifatnya apa? Yang sifatnya fardu. Ya. Itu hanya terkumpul di bulan Dzulhijjah saja. Terkhusus tanggal berapa? Ya. Di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, "Walladzi yadhharu anna sababa fi imtiyazi ashri Dzulhijjah lima kanil ijtima'i ummahatil ibadah fi wa hiya shalatu wasiyamu wassadaqatu wal hajju wa la ya'ti dzalika fi ghairihi." Ya. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, adapun yang nampak diantara sebab keutamaan 10 awal Dzulhijjah dikarenakan padanya terkumpul dari ibadah-ibadah yang besar. Seperti apa? Salat. Kemudian sebelumnya apa? Berpuasa. Kemudian sedekah ya, menyembelih, kemudian berhaji. Ya, maka terkumpul sekian banyak yang namanya apa? Ibadah-ibadah yang besar. Itu menunjukkan bahwasannya 10 awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang mulia, bahkan hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sempatasnya bagi kita kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh. Ya. Bersungguh-sungguh untuk seorang itu beribadah padanya. Hari-hari yang sedang kita jalani ya, sudah masuk tanggal yang kedua Dzulhijjah. Ya. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, hadis yang sering kita dengar, beliau menyebutkan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi min hadhil ayyam," yakni ayyamul asyr. Tidak ada hari-hari yang seorang itu beramal padanya lebih Allah cintai dibandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang paling Allah cintai ketika seorang mukmin beribadah padanya. Sampai-sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihada fi sabilillah." Wahai Rasulullah, tidaklah bisa ditandingi dengan amalan jihad fi sabilillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wala jihada fi sabilillah." Tidak pula bisa ditandingi dengan yang namanya pahala jihad fi sabilillah. Ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai', kecuali seorang yang dia berangkat jihad dengan jihad yang syar'i bersama pemerintah kaum muslimin dengan harta dan juga jiwanya, kemudian dia tidak kembali, artinya dia mati syahid, itu baru bisa menandingi amalan yang dikerjakan 10 awal Dzulhijjah. Kira-kira kita masih belum tertarik beribadah di 10 awal Dzulhijjah? Ya. Tentunya bagi seorang yang mukmin, ya, seorang yang berakal, dia akan apa? Bersungguh-sungguh. Ya. Tidak melewatkan dari hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini dengan amalan-amalan yang besar. ya, dan juga saudara kita atau saudara-saudara kita kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji. Itu orang-orang yang Allah mudahkan, berikan taufik ya, untuk bisa mengerjakan amalan-amalan yang mulia di hari-hari yang mulia. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya untuk melengkapi dari pembahasan kita, setelah kita mengetahui bagaimana keutamaan 10 awal Dzulhijjah, yang berikutnya yaitu terkait dengan amaliyah yang besar, yaitu amaliyah berupa al-udhiyah, yaitu ibadah kurban. Amaliyah berupa ibadah kurban. Ibadah kurban ini merupakan ibadah yang besar, yang merupakan syariat Islam dan juga syariat sebelum umat Islam. Ibadah kurban itu adalah ibadah yang Allah syariatkan bagi umat ini, umat Islam. Begitu pula umat-umat sebelum Islam, ya, sebagaimana puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum. Ini contoh puasa. Demikian pula yang namanya ibadah kurban. Ini juga Allah syariatkan bagi setiap umat yang ada. Dalilnya Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34 Allah sebutkan di sana, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Dan pada masing-masing umat, pada setiap umat yang ada, Allah jadikan bagi mereka yang namanya syariat menyembelih. Itu menunjukkan bahwasanya ibadah kurban ibadah yang telah disyariatkan umat-umat sebelum Islam. Ya. Lihat kurusmallah, agar mereka mengingat nama Allah. Ala marazaqahum min bahimatil an'am, dari apa yang Allah rizkan kepada mereka berupa yang namanya binatang ternak. Baik. Ini terkait dengan syariat yang namanya kurban, syariat Islam dan syariat sebelum Islam. Kemudian yang berikutnya terkait dengan hukumnya, apa hukum dari ibadah kurban ini. Terkait hukumnya maka diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan hukum ibadah kurban. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya ibadah kurban itu wajib, hukumnya wajib ya, bagi orang yang mampu. Wajib bagi orang yang mampu. Itu artinya kalau semisal orang itu mampu berkorban, kemudian dia tidak berkorban, maka dia berdosa. Karena hukumnya apa? Wajib ya. Ini pendapat sebagian para ulama, dengan beberapa menyebutkan dalil terkait dengan menguatkan ya, yang hukumnya wajib tadi. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah namun ditekankan ya. Terkhusus bagi mereka orang-orang yang mampu untuk berkorban. Dan ini merupakan pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat terkait dengan ibadah kurban, wallahu a'lam bishawab, ini adalah hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Ini pendapat yang kuat. Dan ini merupakan pendapatnya jumhur, merupakan pendapatnya jumhur para ulama. Demikian pula pendapatnya Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan para ulama yang lainnya. Apa dalilnya? Mereka menyebutkan dalilnya hadis riwayat Muslim yang menunjukkan ibadah kurban itu tidak wajib. Disebutkan di sana, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayudhiya falayamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim tadi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, idza dakhalatil ashru, kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah. Sekarang sudah masuk belum? Bapak-bapak, sudah masuk. Kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, wa arada ahadukum. Ini lafaz yang menunjukkan tidak wajibnya. Rasul mengatakan wa arada. Arada itu fil madi. Ya, wa arada yang artinya ingin. Ingin itu kan kalau ingin kadang enggak ingin, seperti itu. Artinya menunjukkan tidak wajib. Wa arada ahadukum, dan salah seorang kalian itu ingin untuk berkorban, ya. Kalau seorang ingin berkorban maka apa? Fala yamassa min sya'rihi. Jangan dia mencabut memotong rambutnya. Jangan pula dia apa? Mengambil kukunya, ya. Wala yakliman nadzafron. Jangan mengambil kukunya, jangan memotong kukunya. Kemudian apa? Jangan mengambil dari kulit-kulitnya, ya. Ini bagi orang yang akan berkorban, ya. Tapi Rasul mengatakan dengan lafaz wa arada, kalau dia ingin berkorban, itu artinya tidak wajib, ya. Namun disebutkan para ulama yaitu sunnah, sunnah muakkadah. Baik. Di sini juga diambil faedah bahwasanya bagi seorang yang akan berkorban, dia sudah punya yang namanya hewan untuk berkorban, ketika masuk 10 awal Dzulhijjah tidak boleh dia itu memotong rambutnya, rambut apapun. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, tidak boleh memotong kukunya. Ya. Kemudian tidak boleh mencabut dari apa? Dari kulit-kulitnya. Ini bagi orang yang berkorban. Adapun bagi keluarganya maka tidak mengapa, ya. Semisal bapaknya berkorban, istrinya tidak, anak-anak juga tidak, maka tidak mengapa bagi yang tidak berkorban. Tapi yang sudah niat berkorban tadi, yaitu sang suami tadi, sang bapak tadi, maka dia tidak boleh mencukur rambutnya, ya, memotong kuku-kukunya ataupun mencabut dari kulitnya. Apa diantara faedahnya? Disebutkan para ulama, Allahu alam yundar fi sihatihi, agar supaya semua anggota tubuh tadi menjadi saksi, ya, menjadi saksi pada hari kiamat. Baik, ini terkait dengan hukumnya. Artinya hukumnya itu sunnah, tidak sampai tingkatan wajib. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, tindakan Nabi alaihi salatu wasalam terkait dengan ibadah kurban ini. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ad-duha bikafshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadih wasama wa kabbara wa du'a rijlahu ala safahihima. Hadis mutafakun alaih. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ataupun kata sahabat Anas bin Malik menceritakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam duha bikafshaini amlahain, beliau berkorban, ya, dengan dua kabsh. Dua kabus itu adalah kambing domba yang besar. Disebutkan amlahaini, punya ciri-ciri, ya, pada kulitnya itu warnanya antara putih dan hitam. Ya, disebutkan para ulama pada apa namanya, sebagian mulutnya, kemudian pada kakinya, pada bagian punggungnya atau perutnya itu ada warna hitam bercampur dengan putih. Itu namanya amlah. Kemudian disebutkan akrona ini yang sudah bertanduk, ya, sudah bertanduk. Kemudian beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Ini yang paling afdol. Kalau seorang berkurban yang paling afdol menyembelih dengan apa? Dengan tangannya sendiri. Kemudian disebutkan wasama wa kabbara, beliau membaca yang namanya bismillah. Kemudian bertakbir. Ini juga tata cara untuk apa? Seorang menyembelih, yaitu membaca apa? Bismillah. Jangan lupa, ya. Bismillah, kemudian Allahu Akbar. Ini cukup. Ketika ditambahkan dengan lafaz yang lainnya, maka boleh. Seperti disebutkan dalam hadis Aisyah, ditambahkan dengan Bismillah Allahu Akbar. Allahumma hadza minka walaka wa an ahli baiti. Ya. Allahumma taqabbal minna. Ini juga boleh ditambahkan. Kalau itu punya sendiri. Kalau itu punya orang lain, maka disebutkan namanya. Ya, Allahumma hadza minka walaka wa an, disebutkan orang-orang yang berkurban. Namanya tadi disebutkan. Kalau semisal sapi patungan 7 maka apa? Disebutkan semuanya. Seperti itu. Ya. Allahumma taqabbal min fulan-fulan tadi. Ini boleh. Tapi kalau sekedar membaca bismillah Allahu Akbar sah. Ya, sudah cukup sah. Kemudian disebutkan wa wad'a rijlahu ala safaihima. Rasul kemudian meletakkan kakinya di pangkal apa namanya? Leher dari hewan kurbannya tadi untuk diinjak. Jadi posisinya itu menghadap ke arah kiblat, kepalanya di selatan. Kemudian orang yang menyembelih itu menghadap ke arah kiblat. Kaki kanannya itu menginjak bagian pangkal leher hewan kurbannya. Kalau itu apa ini? Kambing. Kalau sapi bisa enggak? Kalau sapi enggak mungkin itu ya. Rasul menggambarkan dengan apa ini? Dengan kambing. Ya, itu caranya. Kemudian disembelih menghadap ke arah kiblat. Ini diantara adabnya, ya. Diantara adabnya. Sebagaimana tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau mencontohkan bagaimana beliau menyembelih tadi. Kemudian yang berikutnya pembahasan terkait dengan syaratnya. Siapa orang yang diwajibkan untuk berkorban? Yang pertama adalah seorang muslim. Maka enggak sah kurban dari non muslim. Orang-orang kafir maka enggak sah korbannya. Kemudian yang kedua yaitu baligh, sudah mencapai usia baligh, ya. Yang kita ketahui laki-laki sudah 15 tahun atau sudah tumbuh yang namanya bulu ataupun apa? Sudah ihtilam, mimpi basah. Perempuan sudah datang haid atau tadi usianya 15 tahun. Kemudian seorang yang berakal, maka tidak sah kalau kurban dari orang yang tidak waras, ya, tidak berakal. Kemudian yang ketiga yaitu istita'ah, ya, istita'ah, mampu. Namun di sini mampunya tidak berarti apa? Harus orang yang kaya. Kalau dia punya uang untuk membeli kurban, masih sisa untuk keperluan dia selama hari-hari tersebut, maka dia sudah apa? Disunahkan, ditekankan untuk berkurban. Jadi jangan nunggu, ya, untuk seorang itu kaya dulu. Dia punya uang untuk berkorban, maka berkorban. Ya. Kemudian terkait dengan hewan yang untuk berkorban, maka dari kalangan bahimatul an'am, binatang ternak seperti onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kambingnya dari jenis kambing Jawa, ya, namanya muiz. Kalau dalam bahasa Arab namanya muiz. Kemudian kambing domba, dalam bahasa Arab namanya dikatakan sebagai kabesh, ya. Baik. Adapun umurnya, ya, untuk onta maka usianya sudah genap 5 tahun. Sudah genap 5 tahun, jalan 6 tahun. Kalau itu berupa sapi maka usianya 2 tahun. Ya, usianya 2 tahun. Kalau itu kambing maka minimalnya 1 tahun, ya. Adapun untuk kambing kibash atau kambing domba disebutkan ada yang membolehkan setengah tahun, ya. Namun lebih hati-hati maka dengan apa? Dengan 1 tahun. Ya, walaupun disebutkan dalam hadis wajudatan minad do'an, yaitu usia setengah tahun dari kambing domba. Kalau bahasa kita wedus gembel gitu, Pak, ya. Ya, kambing gembel itu boleh setengah tahun. Walaupun yang lebih hati-hati berapa? 1 tahun. Kemudian boleh seorang itu meniatkan, ya, satu hewan kurban untuk dirinya sendiri dan juga untuk anggota keluarganya. Ya, disebutkan dalam hadis kana rajulu fi ahdi rasul yudahi bisyatin anhu wa an ahli baiti fayaqulu fayut'imu. Ya. Bahwasanya dahulu ada seorang, ya, di zamannya beliau sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan satu ekor kambing. Dia niatkan untuk dirinya sendiri dan untuk anggota keluarganya. Baik, ini terkait dengan kambing. Adapun terkait dengan sapi ataupun unta, maka boleh seorang itu patungan, ya, 7 orang, ya, tidak boleh lebih. Tapi para ulama menyebutkan kalau kurang bagaimana? Kalau kurang boleh. Kalau kurang dari 7 maka boleh, ya. Tapi kalau lebih dari 7 maka tidak boleh. Ini yang disebut para ulama. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdillah, naharna ma'a Rasulillah amma Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Kami pernah bernahar, ya, berkurban di zaman Nabi pada peristiwa tahun Hudaybiyah, ya, Maka satu onta itu untuk berapa? Untuk 7 orang. Demikian pula sapi untuk 7 orang. Ya. Ini terkait dengan pembahasan kurban secara ringkas. Ya, mudah-mudahan dipahami. Dan seorang yang berkorban ini juga boleh mengambil dari daging kurbannya. Ya. Disebutkan yang sunnah sepertiganya, sepertiganya untuk dibagikan fakir miskin, dibagikan untuk keluarga dan tetangganya. Ya, maka ini tidak mengapa. Kalau misalnya dia mengambil lebih sedikit juga tidak mengapa, dan dibenci ketika mengambil terlalu banyak. Ya, karena tujuan dia berkorban untuk apa? Untuk sebagai sedekah kepada fakir miskin. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Secara ringkas, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.